Ewita Bulan Separuh. Mudah-mudahan yang jualan di sana laris Bu ya. Si dodol pentol, si dodol es. Wah. Buat Mona Tamannya sebelah kiri semuanya selamat datang. Teko Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat istimewa. Seperti tertelan The Grace, terima kasih. Duhai bulan separuh gambaran cintaku ini bersani. Jawa Timur juga menantang Indonesia, terima kasih.